Firman Tuhan di pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Leonard. Baiklah, sebelum firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu. Kemana saja, kalau Tuhan bimbing kita, Tuhan mau pakai kita. Kita menyerahkan hidup kita, Tuhan nuntun jalan hidup kita. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di mataku. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinanmu tak akan pernah salah. Tolong ku taat memikul salibmu, Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan anugerah yang indah untuk kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami masing-masing, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Janganlah Kau biarkan kesalahan dan kelemahan kami menghalangi kami mengerti dan menyerap firman-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu yang lemah dan hina ini, supaya kelemahan dan dosanya juga tidak menghalangi kejelasan penyampaian firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menggugah dan memenuhi kami, menyegarkan kami baik secara jasmani maupun rohani. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tema pada pagi hari ini adalah bagaimana kita mengenal pimpinan Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita beriman kepada Tuhan, dan di dalam iman itu kita mengerti pimpinan Tuhan, mengenali pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dan kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan telah dibangun oleh Allah. Dan yang terakhir, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi cara kita untuk bisa mengenali pimpinan Tuhan, cara kita bisa mengikuti pimpinan Tuhan adalah dengan iman. Jadi kalau kita berbicara mengenai pimpinan Tuhan, bagaimana saya mengenal pimpinan Tuhan, bagaimana saya mengetahui dan melakukan pimpinan Tuhan, jawabannya adalah melalui iman. Jadi iman adalah kuncinya. Tetapi apa itu arti iman? Apa itu makna daripada iman? Kita di gereja seringkali mendengar kata iman. Sedikit-sedikit orang bilang kita harus beriman, kita kurang iman, kita perlu lebih banyak iman, kita lebih beriman di dalam berdoa. Jadi sedikit-sedikit kita selalu mendengar orang itu mengatakan mengenai iman. Nah, perkataan kalau selalu diulangi, perkataan kalau terlalu banyak dipakai, itu kadang-kadang atau sering sekali itu menjadi disalahartikan. Sehingga karena kita terlalu sering mendengar perkataan iman ini, jadi orang jadi semakin tidak mengerti apa itu arti iman. Bagi sebagian orang mungkin yang dimaksud dengan iman itu artinya apa? Artinya walaupun itu mustahil tetapi melalui iman itu bisa terjadi. Mungkin bagi sebagian orang yang disebut sebagai iman adalah kalau kita percaya apa yang diajarkan oleh gereja. Kalau kita percaya apa yang diberitakan di sekolah minggu di kelas katekisasi, itu namanya iman. Nah, pengertian-pengertian mengenai iman ini mungkin tidak salah tetapi kurang lengkap. Melalui kitab Ibrani kita mendapatkan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai apa itu iman. Jadi kitab Ibrani pasal yang ke-11 tadi tidak memberikan kita suatu definisi yang sangat menyeluruh mengenai iman, tetapi kitab Ibrani ini memberikan kepada kita suatu gambaran, ya, suatu lukisan apa itu artinya iman sehingga kita bisa mengerti dengan lebih baik. Nah, kitab Ibrani menunjukkan kepada kita iman itu seperti suatu perjalanan. Jadi iman itu merupakan suatu journey, suatu perjalanan. Nah, kalau kita bilang perjalanan itu selalu ada tiga hal, ya. Kalau kita bilang perjalanan, perjalanan itu dari kemana, mau kemana, dengan tujuan apa, betul tidak? Jadi saya mau pergi ke Singapura misalnya. Dari mana? Dari Jakarta mau ke Singapura dengan tujuan apa? Mungkin dengan tujuan bisnis atau mungkin dengan tujuan berwisata. Jadi selalu ada tiga hal ini. Dari mana, kemana, dengan tujuan apa? Nah, iman melalui kitab Ibrani adalah kita pergi meninggalkan apa yang kelihatan, menuju kepada yang tidak kelihatan. Dengan tujuan apa? Supaya yang tidak kelihatan merubah apa yang kelihatan. Jadi sekali lagi, iman itu adalah suatu perjalanan dari yang kelihatan menuju kepada yang tidak kelihatan. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan ini bersatu dengan yang kelihatan. Supaya tidak kelihatan ini merubah apa yang kelihatan. Jadi ini artinya iman, suatu perjalanan. Nah, ini kelihatannya masih cukup abstrak. Nah, secara perlahan kita akan menjadi jelas. Iman itu merupakan suatu perjalanan untuk meninggalkan apa yang kelihatan. Dan apa yang kelihatan itu merupakan apa yang membuat kita itu merasa nyaman sebetulnya. Membuat kita merasa familiar. Jadi iman itu merupakan sesuatu yang membuat kita itu sebetulnya bagaimana saudara? Dicabut dari akar. Berjalan dari apa yang tidak kelihatan menuju kepada apa yang kelihatan. Berjalan dari apa yang kelihatan menuju kepada apa yang tidak kelihatan. Itu sepertinya pengalaman di mana kita itu dicabut dari akar kita. Nah, pengalaman dicabut dari akar ini merupakan suatu pengalaman yang kurang enak, ya. Pengalaman yang dicabut dari akar. Nah, apa bedanya orang yang masih muda sekali dengan orang yang sudah setengah baya dan tua? ada seorang Tiongkok yang bernama Liang Qichao. Nah, orang ini pernah mengatakan seperti ini. Beda antara orang muda dengan orang yang agak tua itu seperti ini. Orang muda itu selalu lihat nanti masa depan bagaimana, ya. Jadi orang kalau masih kecil, ya, kalau masih anak-anak SD, lihat kakaknya yang sudah SMP, aduh kepingin jadi anak-anak SMP, ya. Kalau sudah SMA kepingin lihat anak-anak yang sudah kuliah kepingin menjadi mahasiswa. Yang mahasiswa kepingin kerja, cita-citanya itu untuk masa depan. Tetapi setelah mencapai umur tertentu, ya, konon setelah mencapai umur 40-an, ya, itu orang lihatnya sudah ke belakang. Ya. Jadi orang lalu mikir bagaimana, waduh dulu kok enak ya. Ya. Waktu saya muda. Ya, ya. Jadi kalau waktu masih muda, nanti saya bagaimana. Ya. Jadi waktu tua, dulu. Ya, lalu ngomongnya seperti itu. Ya. Jadi ada orang itu ada merasa tercabut dari akar, dia kepingin kembali ke masa lampau. Jadi itu sebabnya bagaimana, mengapa banyak daripada kita ya, kita sering sekali rindu untuk bernostalgia. Jadi kalau kita meninggalkan kampung halaman, kita merantau ke Jakarta misalnya, kita mungkin akan pulang ke kampung halaman suatu saat kelak, lalu kita akan menunjukkan ke anak-anak kita, teman kita, ini loh rumah di mana saya tempat tinggal dulu, ya kan? Ini sekolah di mana saya bermain. Pada saat kita menunjukkan tempat-tempat di mana kita bertumbuh, tempat-tempat di mana kita berada dulu, itu ada perasaan, sedikit perasaan senang, tapi juga sedikit perasaan susah, ya kan? Sepertinya kita sudah meninggalkan akar kita. Nah, sehingga orang Tionghoa bilang orang yang meninggalkan kampung halaman itu adalah orang yang sepertinya dicabut dari akar. Ya, orang yang kembali ke kampung halaman itu seperti daun yang kembali ke akarnya, luo ye kuiken, seperti daun-daun yang kembali ke akarnya. Nah, ini yang mungkin dialami oleh Abraham. Jadi Abraham pada waktu tua, ya, pada waktu sudah tua, bukan cuma tua, ya, tua renta. Ya. Tuhan bilang dia untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dia telah tumbuh, berada, telah bekerja, bahkan mungkin juga pensiun di kampung halamannya. Sekarang Tuhan menunjukkan dia harus pergi meninggalkan tempat itu. Musa, dia bertumbuh di dalam lingkungan yang sangat baik di Mesir. Lalu Tuhan memimpin dia untuk pergi meninggalkan Mesir sama sementara. Nah ini menimbulkan suatu perasaan di mana kita ini sepertinya dicabut dari akar kita. Di mana kita merasa kita tidak familiar dengan lingkungan yang baru. Ada perasaan seperti ini. Nah ini bukan cuma menimpa orang-orang yang meninggalkan kampung halaman. Nah kadang-kadang kita tidak meninggalkan kampung halaman, kita mungkin lahir dan besar di Jakarta. Kita lahir dan besar di tempat ini, tetapi keadaan kita tidak sama seperti yang lalu. Tubuh kita semakin lama semakin melemah. Bisnis kita tidak sejaya tempo hari. Kepandaian kemampuan kita tidak sebaik orang lain lagi. Pada saat seperti itu kita pun merasa tercabut dari akar. Kita pun merasa apa? Waduh, dulu ya saya itu lebih sukses. Ya. Dulu waktu saya masih muda, ya, saya bisa berlari sekian kilo dalam waktu sekian menit. Ya. Sekarang untuk berjalan aja susah. Ya. Jadi ada perasaan di mana kita itu rindu kembali ke yang lama. Ini perasaan yang dicabut dari akar. Ya. Perasaan yang dicabut dari akar. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, mengikuti pimpinan Tuhan melalui iman, itu seringkali berbarengan dengan perasaan di mana kita dicabut dari akar. Jadi Tuhan memimpin kita keluar dari tempat di mana kita merasa aman, masuk ke tempat yang kita tidak tahu. Jadi kita meninggalkan apa? Kita meninggalkan apa yang kelihatan. Nah apa arti daripada yang kelihatan? Kita dipimpin Tuhan untuk meninggalkan hal yang kelihatan. Nah hal yang kelihatan ini artinya apa saudara? Nah ini kan agak abstrak, hal yang kelihatan. Itu artinya apa? Menurut kitab Ibrani dan menurut Alkitab, hal yang kelihatan ini artinya paling tidak ada dua. Jadi yang disebut dengan hal yang kelihatan itu adalah hal-hal yang tidak enak di dunia ini. Nah seringkali di dalam dunia ini kita merasa tidak nyaman. Seringkali di dalam dunia ini kita merasa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita mendapatkan suatu banyak sekali ketidaknyamanan di dalam dunia ini. Ya, kita seringkali merasa bahwa pengharapan kita, cita-cita kita selalu disabot. Selalu digagalkan oleh realita yang kejam. Sehingga kita merasa kita tidak kerasan di dalam dunia ini. Jadi orang Tionghoa bilang manusia itu hidupnya cuma sekian puluh tahun, tetapi kekhawatirannya ada ratusan tahun. Jadi kekhawatiran manusia itu lebih banyak daripada jumlah umur manusia. Nah, kita merasa tidak nyaman. Nah, perasaan tidak nyaman ini yang dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk membuat kita merindukan kampung halaman yang sejati. Sama seperti Abraham dipimpin oleh Tuhan pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Nah, menurut Alkitab, di dalam tempat itu pun Abraham mesti tinggal di dalam kemah. Bukan di dalam rumah sendiri sepertinya. Karena dia menantikan suatu kota yang kekal. Nah, kita diberitahu melalui pengalaman yang pahit ini bahwa dunia ini bukan rumah kita. Jadi dulu kalau kita lihat di Tiongkok ya, itu bagi mereka yang mendapatkan pendidikan Tiongkok ya, dulu puisi-puisi di Tiongkok yang paling terkenal itu dari dinasti Tang, ya, Tang Shi. Nah, kalau kita lihat puisi-puisi tersebut, salah satu tema yang paling sering diungkapkan itu adalah rindu kampung halaman. Ya, ya. Rindu kampung halaman, orang merindukan kampung halaman. Mengapa rindu kampung halaman? Karena dulu tidak ada transportasi ya. Jadi begitu merantau, mau pulang ke kampung halaman itu susah sekali. Ya. Mesti berjalan berapa bulan, sehingga orang begitu pergi jarang sekali pulang. Ya. Jitou wang mingyue, jitou si guxiang. Jadi kita itu betul-betul merindukan kampung halaman. Tetapi sekarang sudah ada Skype, sudah ada pesawat, sudah ada internet, ya, sudah ada transportasi yang sangat luar biasa. Itu pun manusia masih merasa tidak kerasan. Kenapa? Karena sebetulnya masalah manusia yang paling besar itu bukan rindu kampung halaman. Kita rindu kampung halaman, alasan mengapa kita rindu kampung halaman karena kita merasa bahwa hidup ini tidak enak. Bahwa hidup ini banyak yang tidak ideal. Nah, kita mau meninggalkan apa yang kelihatan masuk kepada Allah. Karena kita mendambakan hidup yang lebih baik. Kita mendambakan akan adanya surga, akan adanya rumah yang kekal. Ini yang pertama. Meninggalkan apa yang kelihatan. Itu meninggalkan apa yang tidak baik di dunia ini. Meninggalkan lingkungan yang tidak baik di dunia ini, yang tidak ideal. Tetapi yang kedua, apa artinya meninggalkan apa yang kelihatan? Meninggalkan apa yang kelihatan itu berarti juga meninggalkan apa yang baik. Jadi meninggalkan apa yang tidak baik, tetapi juga meninggalkan apa yang baik. Kenapa kita harus meninggalkan apa yang baik? Karena apa yang baik di dunia ini seringkali mengikat kita, seringkali memperbudak kita, membuat kita memberhalakan berkat-berkat dari Tuhan, sehingga kita lupa akan Tuhan sendiri, sehingga kita lupa bahwa dunia ini bukan rumah kita. Jadi ini masalahnya. Jadi berkat-berkat yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, semua itu baik. Apa yang baik semua berasal dari Tuhan. Yang tidak baik adalah keterikatan kita kepada berkat-berkat itu. Yang tidak baik ketika berkat yang diberikan Tuhan tidak membuat kita bersyukur pada Tuhan, tetapi menuhankan berkat-berkat tersebut. Nama baik dari Tuhan, harta dari Tuhan, keluarga dari Tuhan, kemampuan, kepandaian, rupa, semua dari Tuhan. Tetapi masalahnya ketika kita menuhankan mereka semua, ketika kita merasa bahwa kita cuma bisa dipuaskan oleh mereka, nah ini menjadi tidak baik. Ini membuat kita lupa. Ya. Ini membuat kita lupa akan kampung halaman kita yang sejati. Sehingga untuk mengingatkan kita untuk kembali, Tuhan seringkali mengizinkan hal yang buruk terjadi pada kita. Tuhan seringkali mengizinkan ketidaklancaran. Tuhan mengizinkan penderitaan, kemalangan. Tuhan mengizinkan kerugian. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa ini bukan rumah kita. Supaya kita ingat bahwa semua hal yang baik ini cuma sementara, tapi tujuan kita itu hanya kepada Tuhan saja. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup mengarah kepada Tuhan. Ketika berkat dari Tuhan diberikan kepada kita dan kita menuhankan berkat-berkat tersebut, maka yang terjadi adalah suatu proses yang disebut sebagai sekularisasi. Jadi apa artinya sekularisasi? Apa artinya orang Kristen menjadi sekuler? Orang yang sekuler itu adalah orang yang melihat bahwa penghiburan yang paling utama itu dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Nah, orang yang pergi ke gereja pun bisa menjadi orang yang sekuler ketika orang tersebut menganggap Tuhan itu hanya sebagai asisten ahli. Jadi ketika Tuhan itu dianggap sebagai pembantu khusus yang mengabulkan doa-doa saya. Jadi kalau saya minta apa, Tuhan pasti membuat itu terkabul. Kenapa? Karena Tuhan itu asisten ahli. Jadi yang disebut Tuhan itu sebetulnya bukan Tuhan, tetapi diri saya. Tetapi berkat-berkat itu. Nah, ini suatu proses yang disebut sekularisasi. Semakin lama kita semakin ditentukan oleh apa yang kelihatan. Yang penting bagi kita itu apa? Yang penting bagi kita itu adalah apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita alami. Ini yang paling penting. Nah, Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak penting. Nah, Tuhan tidak mau ini terjadi pada diri kita. Tuhan adalah kasih yang begitu radikal. Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa. Dan kasih Tuhan itu begitu memenuhi kita, membuat kita itu rela mengorbankan apa yang kita punyai untuk sesuatu yang luar biasa. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebahagiaan orang lain. Jadi ini adalah panggilan orang-orang Kristen. Di dalam diri orang Kristen ada yang disebut baik, ada yang disebut lebih baik. Yang disebut baik itu apa? Yang disebut baik itu adalah berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Yang lebih baik itu apa? Yang lebih baik itu ketika kita digerakkan oleh kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kita berani mengorbankan apa yang baik. Mengorbankan apa yang kita nikmati untuk sesuatu yang lebih tinggi. Untuk kebahagiaan orang lain. Untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Nah, di saat kita tidak mau mempersembahkan diri kita, di saat kita tidak mau menggunakan waktu kita untuk Tuhan dan orang lain, di situ Tuhan tidak senang. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan apa yang kelihatan. Jadi sekali lagi, meninggalkan apa yang kelihatan itu artinya apa? Meninggalkan apa yang tidak baik dan juga meninggalkan apa yang baik yang sudah mengikat kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, di saat hal-hal yang baik itu menimpa kita, hal-hal yang baik itu membuat kita mengingatkan Tuhan. Di saat hal yang tidak baik menimpa kita, hal yang tidak baik itu juga mengingatkan kita kepada Tuhan. Nah, ini perkataan dari seorang teolog yang bernama Calvin. Calvin bilang, ketika kita menikmati roti yang enak, ya, meminum minuman yang nikmat, kita ingat nanti di sorga ada yang lebih enak, ada yang lebih nikmat. Tetapi ketika tidak ada kenikmatan, kita juga ingat ini bukan rumah kita. Jadi baik tidak enak maupun enak mesti berpikir ya pada kampung halaman kita. Jadi pada waktu saya mengajar murid-murid saya yang dari Tiongkok ya di seminari, ya seringkali mereka tidak tahan dengan masakan di Indonesia. Jadi begitu orang-orang dari Tiongkok ini datang, lalu mesti makan makanan Padang, ya, mesti makan rendang, masakan Indonesia, ya, selalu problem yang pertama itu mencret-mencret. Ya. Jadi pada waktu merasa tidak enak itu, mereka berpikir, waduh, kalau di Tiongkok enak ya, kita makan bubur, makan mie, ya, makan jiaozi, ya. Nah, lalu sebagai dosen kadang-kadang kita kasihan ya. Ayo yuk kita makan ke makanan ke restoran Chinese di sini. Begitu makan restoran Chinese, wah enak ini makanan Tiongkok, makanan Chinese. Tapi begitu makan makanan Chinese baru kepikir ternyata makanan di Tiongkok lebih enak lagi ya. Jadi ini yang kita alami sebagai orang Kristen. Apa yang enak ataupun yang tidak enak, semuanya itu mengingatkan kita akan ada yang lebih baik ya. Meninggalkan apa yang tidak, apa yang kelihatan, menuju kemana? Menuju yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu artinya apa, saudara? Apa yang disebut sebagai tidak kelihatan? Pertama, yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita meninggalkan apa yang kelihatan untuk menuju kemana? Menuju ke Tuhan sendiri. Tuhan adalah milik pusaka kita. Tuhan adalah berkat dan kebahagiaan kita. Kesalahan kita sebagai orang Kristen apa? Kita orang Kristen kita memuji Tuhan, kita berkata bahwa Tuhan adalah kebenaran, Tuhan itu ada, tapi kita lupa akan satu hal, bahwa Tuhan itu adalah kebahagiaan kita juga. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita, sehingga pemazmur mengatakan dalam Mazmur 73, selain engkau di bumi tidak ada yang aku ingini, di sorga tidak ada lagi yang aku bisa nikmati selain engkau. Dan di Mazmur 16 dikatakan, Tuhan kebaikanku tidak ada di luar engkau, engkaulah milik pusakaku. Nah ini, Tuhan membuat kita melepaskan diri dari cengkeraman apa yang kelihatan, supaya kita kembali kepada dirinya sendiri. Tuhan itu milik pusaka kita. Di manakah penghiburan kita? Pada saat penghiburan kita datang dari dunia ini, itu berarti bahwa penghiburan kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menjadi sekuler. Tapi orang-orang yang rohani adalah orang-orang yang mengetahui bahwa penghiburan yang sejati cuma datang dari Tuhan saja. Nah, ini panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita menikmati Tuhan. Nah, kita berani meninggalkan karena kita dapat sesuatu yang lebih baik. Jadi orang meninggalkan apa yang kelihatan untuk dirugikan itu tidak rasional. Tetapi kita meninggalkan, kita berkorban untuk mendapat yang lebih baik. Dan yang lebih baik itu adalah apa? Yaitu Tuhan sendiri. Jadi seringkali di dalam doa kita tidak dikabulkan Tuhan karena permintaan kita kurang besar. Permintaan kita kurang baik. Ya, kita mungkin minta mobil, kita mungkin minta rumah, Tuhan tidak kasih. Karena apa? Kamu belum minta yang paling besar. Apa yang paling besar? Diri saya sendiri. Tuhan itu adalah milik pusaka yang lebih besar. Nah, ini adalah apa yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri. Yang kedua, apa yang tidak kelihatan itu menunjukkan kepada pemulihan seluruh hidup kita. Tuhan berjanji kepada kita, pada saat dia memberikan dirinya sendiri, dia juga akan memberikan segala hal kepada kita. Paulus mengatakan di dalam kitab Roma, kalau dirinya sendiri saja, diri anaknya sendiri saja diberikan untuk kita, apalagi yang lain. Semua akan diberikan kepada kita. Sehingga dikatakan di dalam kitab Wahyu, bahwa kelak di dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu apa yang terjadi? Air mata kita akan dihapus. Ini artinya apa? Semua kegagalan kita, semua hal yang kita sesali, kesalahan kita, semua itu akan ditebus. Nah, ini yang kita imani di saat kita menyatakan di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya akan kebangkitan tubuh. Yang disebut sebagai kebangkitan tubuh adalah pemulihan segala hal, termasuk tubuh kita. Tubuh kita yang sekarang sakit, yang akan lama-lama tambah tua ini, tubuh kita ini akan diberikan menjadi tubuh yang baru. Jadi menuju yang tidak kelihatan itu menuju kepada pengharapan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan dirinya, tetapi Tuhan memulihkan segala hal. Air matamu akan dihapus. Semua kegagalanmu, semua yang disesali akan ditebus oleh Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia, kita takut. Takut apa? Bukan takut kehilangan harta. Kita takut ketika kita mati nanti masih ada banyak penyesalan. Pada saat anak kita mulai besar, mulai meninggalkan kita, saat itu kita mulai menyesal. Banyak waktu sudah hilang. Kita mulai menyesal ada hal yang baik yang tidak bisa keluar lagi, tidak bisa diulangi lagi. Pergi kepada hal yang tidak kelihatan itu menunjukkan bahwa satu hari nanti semua penyesalanmu itu akan dihapus. Semua akan ditebus oleh Tuhan. Kita mengharapkan hari itu. Nah, hal yang tidak kelihatan itu menyangkut apa? Bukan cuma menyangkut Tuhan, bukan cuma menyangkut pemulihan diri kita. Hal yang tidak kelihatan itu adalah pemulihan dunia ini. Tuhan akan menegakkan keadilan di dunia ini. Ya, ini penting sekali. Karena apa? Karena di dalam dunia ini kita melihat ada begitu banyak ketidakadilan. Di dalam dunia ini kita melihat ada begitu banyak penderitaan. Nah, kita sebagai orang Kristen, apalagi kita dari orang yang dari kebudayaan timur, kita seringkali tidak begitu memperdulikan penderitaan orang lain, kesulitan di masyarakat. Kita membaca di dalam surat kabar setiap hari selalu ada masalah di dunia ini. Kita selalu biasa dengan pemberita-berita dari surat kabar dan televisi. Karena apa? Karena kita pikir yang paling penting itu adalah hidup saya sendiri. Nah, ini mentalitas orang timur. Ya. Apapun yang di masyarakat terserah, yang penting saya masih bisa makan. Ya. Yang penting anak saya masih sekolah. Yang penting keluarga saya baik-baik. Ya, urusan di luar itu gak usah terlalu bingung lah. Ya. Kita yang paling penting perut kenyang, tidur enak, ada rumah, itu sudah paling penting. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil bagaimana? Dipanggil sama seperti Musa, mau menderita sengsara dengan umat Tuhan. Kita melihat di dunia ini banyak orang Kristen yang hidupnya itu tidak enak. Kita lihat di dunia ini banyak orang-orang Kristen yang dianiaya. Banyak orang Kristen yang karena imannya itu kehilangan nyawanya. Banyak orang Kristen yang karena imannya dikirim ke kam-kam kerja paksa. Yang hidupnya itu jauh lebih buruk daripada dihukum mati. Di Korea Utara kalau Anda pergi ke kam kerja paksa, Anda mesti belajar untuk makan tikus. Di Pakistan, banyak sekali orang Kristen yang anak-anak perempuannya diculik supaya mereka bisa dikawinkan paksa dan dipaksa untuk berganti agama. Kita melihat di dunia ini banyak penderitaan sehingga kita tidak mau menikmati kebahagiaan sendiri tanpa kita juga mendoakan mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang hatinya dihancurkan oleh penderitaan di dunia, orang-orang yang hatinya digerakkan oleh kesusahan dan ketidakadilan di dunia, orang yang seperti ini, orang yang paling mengerti makna doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena di bumi ini begitu kacau, Tuhan, kapan engkau datang? Di tengah-tengah penderitaan seperti ini. Nah, kita orang Kristen dipanggil menjadi orang yang tidak puas akan keadaan di bumi ini. Kita menjadi orang yang tidak begitu puas dengan hidup ini. Kita menantikan datangnya kehendak Tuhan. Nah, ini adalah pergerakan kita dari apa yang kelihatan. Sekali lagi, apa yang kelihatan itu apa? Apa yang tidak baik atau apa yang baik tapi yang sudah memperbudak kita. Menuju kepada mana? Kepada apa yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini mana, saudara? Yaitu Tuhan sendiri, apalagi pemulihan diri kita. Dan yang ketiga, apalagi, saudara? Terwujudnya keadilan di dunia ini. Nah, inilah pimpinan Tuhan. Yang disebut pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah bergerak dari yang kelihatan menuju yang tidak kelihatan. Nah, kita bergerak kembali kepada Tuhan. Sama seperti cerita dari Alkitab ini, ya. Cerita dari Alkitab ini merupakan suatu perjalanan. Perjalanan dari mana? Dari Tuhan, lewat Tuhan, akhirnya balik ke Tuhan. Jadi melewati iman ini kita akan dituntun kembali ke Tuhan. Kita semua bergerak kembali ke Tuhan. Kita menjadi pionir-pionir, menjadi pimpinan dari ciptaan ini untuk kembali ke Tuhan. Melalui iman kita, kita menuntun semua ciptaan untuk kembali ke Tuhan. Ini masalahnya. Jadi pada saat kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan, kita berdoa minta pimpinan kehendak Tuhan, kita mesti bertanya, apa yang kita doakan ini mengikat hati kita? Tidak. Apa yang kita doakan ini menjauhkan kita dari Tuhan? Tidak. Kalau itu bisa berpotensi menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita mesti berdoa, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang paling penting Tuhan dimuliakan. Dan yang lebih penting lagi adalah apa? Kita ingat tujuan kita itu apa? Tuhan sendiri. Tujuan kita adalah pemulihan segala sesuatu, termasuk diri kita dan dunia ini. Tapi ini tidak berhenti di sini saja. Sekali lagi, dari yang kelihatan menuju ke yang tidak kelihatan, tujuannya apa? Tujuannya supaya yang tidak kelihatan bagaimana? Bersatu dengan yang kelihatan. Ya, ini tujuannya penting. Karena kalau orang Kristen sedikit-sedikit ngomongnya cuma surga-surga, itu nanti mengawang-awang nanti. Ya, jadinya tidak terlibat di dalam hidup ini secara sungguh-sungguh. Nah, dikatakan di dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, ini perkataan dasar ini artinya apa? Perkataan dasar ini menjadi perdebatan dari banyak ahli Alkitab. Perkataan dasar ini maksudnya apa? Puji Tuhan, pagi ini kita tidak ada waktu untuk membahas perdebatan dari banyak ahli teolog ini. Saya memberikan kepada saudara kesimpulannya saja, ya. Jadi yang disebut dasar ini artinya apa? Dasar dari apa yang kita harapkan. Dasar ini sebetulnya artinya bukti. Jadi sama dengan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi maksudnya seperti ini. Maksudnya di saat kita mengharapkan Tuhan, di saat kita mengharapkan apa yang tidak kelihatan, di saat kita berjalan kepada hal yang tidak kelihatan itu, hal yang tidak kelihatan itu sudah mulai terwujud. sudah mulai diberikan kepada kita. Jadi artinya, di saat kita sebagai orang Kristen beriman, hal yang kita imani itu sudah mulai diberikan sebagai bukti yang membuat kita itu lebih kuat di dalam beriman. Artinya seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini, saudara. Di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru, dikatakan bahwa setiap kali orang Kristen beriman, setiap kali orang Kristen mencari Tuhan, sebetulnya itu adalah bukan orang yang mencari Tuhan, tapi bagaimana? Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Jadi pada saat orang Kristen beriman, sebetulnya Roh Kudus sudah ada di dalam diri orang Kristen. Jadi Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali dari Roh Kudus. Berarti waktu saudara beriman, waktu saudara mau mencapai Tuhan, itu Tuhan sudah ada di dalam diri saudara. Jadi setiap kali kita memuji Tuhan, setiap kali kita berdoa, itu sendiri sudah merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada bersama saudara. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen yang berkata, apa Tuhan sayang saya ya? Apa Tuhan masih ada dalam diri saya? Nah, saya kadang-kadang berkata, kalau kamu masih bingung Tuhan ada di dalam dirimu, itu sebetulnya bukti bahwa Tuhan sudah ada dalam dirimu. Kalau Tuhan tidak ada dalam dirimu, kamu gak akan bingung. Jadi Tuhan bersama dengan kita. Nah, tadi coba ingat gak saya katakan apa? Menuju pada apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan, apa tujuan kita? Tujuan kita adalah Tuhan sendiri, ya kan? Tuhan adalah milik pusaka kita. Nah, di saat saudara beriman kepada Tuhan, apa yang saudara kejar, yaitu Tuhan sendiri, sudah mulai diberikan kepada saudara. Tuhan menjadi milik kita. Kita bisa merasakan lewat puji-pujian, lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Berarti apa yang tidak kelihatan, sekarang pelan-pelan sudah menjadi sesuatu yang kita bisa rasakan. Sesuatu yang menjadi sesuatu yang bisa mulai kelihatan, walaupun tidak sepenuhnya jelas. Ada kehadiran Tuhan di dalam diri saudara. Melalui iman, sorga telah datang ke bumi. Nah, tadi saya bilang, iman itu perjalanan kepada Tuhan, betul kan? Dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan itu artinya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Tetapi sebetulnya perjalanan kita ke Tuhan itu merupakan perjalanan Tuhan ke kita. Pada saat kita mau kembali ke Tuhan, saat itu Tuhan bersama dengan kita. Dan apa yang terjadi waktu Tuhan bersama dengan kita? Yang terjadi yang pertama apa? Hidup kita jadi lebih baik. Dulu kita menjadi orang, kita orang yang kepribadiannya sangat tidak menyenangkan. Sekarang karena ada Tuhan, kita menjadi orang yang lebih lemah lembut, menjadi baik. Dulu kita hidupnya tidak teratur. Sekarang ada Tuhan, hidup kita lebih teratur. Kita teratur berdoa, teratur beristirahat. Dulu kita sering mendendam, kita sering bergosip, kita sering iri hati sehingga tubuh menjadi sakit. Sekarang dengan adanya Tuhan, karena kita lebih banyak mengasihi, lebih banyak mengampuni, tekanan darah jadi turun. Nah, hidup jadi lebih enak. Jadi ini menunjukkan apa? Hal yang tidak kelihatan yang kedua apa? Pemulihan segala sesuatu juga sudah dimulai sekarang. Hidup kita sudah mulai dipulihkan, walaupun belum semuanya. Nah, tadi saya bilang hal yang tidak kelihatan yang ketiga apa? Ketidakadilan di dunia ini. Tapi sekarang karena ada Tuhan, kita mulai membantu orang yang miskin. Kita mulai mendoakan orang yang dianiaya. Kita mulai mengusahakan supaya mereka ditolong. Jadi hal yang ketiga, keadilan di dunia ini lewat diri kita pelan-pelan mulai terwujud. Perjalanan kita kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, itu sama dengan perjalanan Tuhan datang ke dunia. Jadi pada saat kita beriman, apa yang kita kejar? Tuhan sendiri. Pemulihan hidup kita, pemulihan dunia ini mulai diwujudkan, mulai dimanifestasikan. Sehingga diri saudara dan saya adalah jawaban dari doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi melalui diriku. Datanglah kerajaanmu melalui hidupku. Dimuliakanlah namamu melalui hidupku. dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, semua melalui diri kita. Apa yang tidak kelihatan itu mulai kelihatan. Sehingga pada saat orang bersama dengan kita, orang bisa merasakan ada kehadiran Tuhan. Melalui diri kita orang merasakan ada Tuhan. Nah ini tujuan hidup saudara dan saya. Menghadirkan Tuhan di dalam hidup sehari-hari kita. Jadi sekali lagi, kita meninggalkan apa yang kelihatan, apa yang baik, yang tidak baik, menuju ke yang tidak kelihatan. Supaya apa? Supaya yang tidak kelihatan itu diwujudkan melalui diri kita. Nah bagian yang terakhir adalah praktisnya bagaimana. Praktisnya yang pertama adalah saudara mesti seringkali mengingatkan diri kita akan kehadiran Tuhan. The practice of the presence of God. Terus menerus melalui doa. Setiap saat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Ingatkan dirimu bahwa engkau selalu berada bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 dikatakan, Daud mengatakan, aku senantiasa menaruh Tuhan di hadapanku. Jadi aku senantiasa mengingatkan diriku akan penyertaan Tuhan di dalam segala hal. Nah ini yang menjadi motornya, menjadi apinya. Dan yang berikutnya, bukan cuma saudara mengingatkan diri saudara akan adanya Tuhan, tapi saudara lebih giat di dalam melayani. Baik melayani keluarga, melayani orang lain. Karena waktu saudara melayani, sorga datang di bumi. Waktu saudara melayani, kehendakmu yang di sorga terjadi di bumi. Dan yang ketiga, ya, melatih mata kita. Melatih kata kita untuk melihat dengan mata iman. Dulu waktu saya di Amerika, ya, waktu saya studi di Amerika, saya mesti pindah rumah karena terlalu mahal ya. Jadi di kampus terlalu mahal, jadi pindah keluar kampus. Jadi pindah keluar kampus itu mesti naik bis lama masuk ke kampus. Waktu itu saya ngomel, aduh waktu saya habis nih di bis. Tapi kemudian Tuhan menggerakkan saya. Tuhan menggerakkan saya, mengingatkan saya akan satu buku yang dikarang oleh satu orang profesor di Amerika. Pray with your eyes open. Berdoa dengan mata yang terbuka. Saya pikir coba saya berdoa dengan mata yang terbuka itu artinya bagaimana ya. Jadi waktu saya lihat dari bis itu saya lihat pemandangan di luar, saya melihat manusia-manusia, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan pohon. Terima kasih Tuhan telah memberikan rumput. Nah pohon itu kalau saudara bersyukur pada Tuhan lewat pohon, pohon itu kalau bisa bicara akan bisa nunduk-nunduk. Ya ini tujuan saya diciptakan. Saya diciptakan supaya kamu memuji Tuhan lewat saya. Apa yang tidak, apa yang kelihatan itu menunjukkan kita apa yang tidak kelihatan. Percaya saya, waktu saudara menikmati apa yang kelihatan ini berdasarkan Tuhan, wah itu lebih nikmat. Dulu tiap kali ke gereja, tiap kali di rumah lihat mukanya orang lain, wah udah biasa, terlalu banyak orang, lihat mukanya orang lain ya biasa. Tapi sekarang begitu tiap lihat muka orang lain kita melihat ini adalah peta dan teladan Tuhan. Orang-orang diciptakan sesuai dengan kemuliaan Tuhan, wah jadi lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita melatih mata kita untuk melihat yang tidak kelihatan lewat yang kelihatan. Apa saja yang kita lihat mengingatkan kita akan Tuhan. Kita selalu berdoa bersyukur pada Tuhan. Hari ini saya melihat senyum dari saudara-saudara seiman. Bersyukur pada Tuhan hari ini saya mendengar firman Tuhan. Apa yang kelihatan itu menjadi jendela untuk membuat kita melihat kehadiran dan kemuliaan Tuhan sendiri. Nah inilah pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu adalah pimpinan Tuhan menarik kita semua kembali kepada dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Karena melalui firman-Mu kami dijelaskan Tuhan. Bahwa yang disebut sebagai pimpinan Tuhan. Bukan hanya pimpinan supaya kami mencari pekerjaan apa yang lebih baik. Bukan hanya pimpinan supaya kami mendapatkan masa depan yang lebih baik. Tapi pimpinan kami untuk memuliakan Tuhan. Pimpinan kami untuk mencari apa yang tidak kelihatan. Pimpinan dari Tuhan supaya kami menghadirkan apa yang tidak kelihatan itu melalui hidup kami. Tuhan mampukan kami Tuhan. Melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami, melalui perasaan kami. Kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami menyalurkan kehadiran yang tidak kelihatan itu kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, buatlah kami senantiasa merindukan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.